نعم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Jadi kesimpulan pelajaran kita yang telah lalu adalah bahwa pendapat sebagian fuqaha Hanabilah seperti Al-Murdawi dalam Al-Insaf, Al-Hajawi dalam Zadul Mustaqni', Ikhtisar Al-Muqni', bahwa boleh menunda sholat dengan udur untuk memenuhi satu syarat yang menentukan sahnya sholat, kata mereka, yang bisa dihasilkan setelah waktu keluar dalam waktu yang dekat. Jadi mereka yang berpendapat dengan ini pun membatasi kalau syarat itu bisa dipenuhi setelah waktu keluar dalam waktu dekat. Kalau jauh dari akhir waktu, tetap mereka juga tidak membolehkan. Adapun kalau bisa dihasilkan syarat itu dalam waktu dekat, setelah keluar waktu, tidak lama setelah keluar waktu. Tidak lama setelah keluar waktu. Kalau lama setelah keluar waktu, mereka juga tidak membolehkan. Tapi ini pun tetap keliru pendapat ini. Sudah disampaikan bahwa Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa membantah habis pendapat ini dan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat ini tidak ada sebelum dari kalangan sahabat kami, dari kalangan fuqaha Hanabilah dan ulama fuqaha lainnya, tidak ada pendapat ini sebelumnya, hanya muncul pada mereka ini, ya, sebelum mereka itu tidak ada yang berpendapat begitu. Nah, kecuali sebagian fuqaha Syafi'iyah juga, kata Ibnu Taimiyah, ada sebagian fuqaha Syafi'iyah yang menyepakati pendapat itu, tapi ya, pendapat itu tidak ada sebelumnya dari kalangan ulama. Nah, dan pendapat itu keliru, ya, karena syarat melaksanakan sholat pada waktunya merupakan syarat yang paling kuat, sehingga tidak boleh ditunda, ya, dengan alasan apapun, dengan udur apapun, apalagi kalau tidak ada udur. Nah, jadi sholat apa adanya. Bagaimana contoh-contoh yang telah kita lewati, termasuk dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah sebagai tambahan, kita mengetahui bahwa salah satu rukun sholat baca Al-Fatihah. Nah, andaikan orang itu, ada orang masuk Islam, ya, misalkan ada orang masuk Islam, ummi, apa artinya ummi? Buta huruf, tidak bisa baca Al-Fatihah. Kemudian dia akan diajari untuk bisa sholat dengan membaca Al-Fatihah. Tetapi dia tidak bisa, apalagi kalau punya sempit misalnya. Nah, dia hanya bisa menguasai bacaan Al-Fatihah setelah waktu keluar. Tidak lama setelah waktu keluar bisa. Apakah sholatnya ditunda sampai dia bisa baca Al-Fatihah? Ya, jawabannya tidak. Dia harus sholat, wajib sholat pada waktunya sesuai kemampuannya. Nah, meskipun tak tahu baca Al-Fatihah. Ya, fattakullah masyarakat. Bertakwa Allah sesuai kemampuannya. Begitu. Nah, As-Sa'di rahimahullah. Nah, ini yang diikuti oleh As-Sa'di. Mengikuti apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Nah, pendapat, ya, jumhur ulama. Nah, Rayyid. Dan menurut As-Sa'di, sholat hanya boleh ditunda hingga keluar waktu apabila dengan niat apa? Dalam makan, dengan niat untuk menjamak sholat. Dengan niat untuk menjamak sholat. Jadi udzur yang dibolehkan adalah untuk menjamak. Nah, lahiriah yang tampak dari ucapan, lahiriah ucapan As-Sa'di, makna yang tampak dari ucapan As-Sa'di terfaham. Apakah ada udzur lain? Apakah ada udzur lain yang dibolehkan selain udzur niat untuk menjamak sholat? Apabila memang ada udzur untuk bisa menjamak, itu yang kita pelajari nanti. Apa saja udzur tersebut? Nah, apakah ada udzur lain selain niat untuk menjamak sholat ketika ada udzur untuk menjamak? yang tampak dari ucapan As-Sa'di tidak ada yang lain kecuali apa? Kecuali udur untuk menjamak salat, kalau ada udur untuk bisa menjamaknya. Ini yang tampak dari ucapan As-Sa'di rahimahullah. Dan ini salah satu pendapat di antara ulama yang mengatakan bahwa khauf, siddatul khauf, rasa takut yang sangat pada kondisi perang itu pun tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda sholat keluar dari waktunya. Nah, dan ini yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah madhab jumhur. Yani jumhur ulama berpendapat siddatul khawf, rasa takut yang sangat pada kondisi genting sekalipun, pada perang yang sangat genting yang di situ seseorang menyabung nyawa, seseorang menyabung nyawa, tetap harus sholat pada waktunya, tidak boleh menundanya dengan alasan itu. Ini pendapat jumhur. Madhab Malik Asy-Syafi'i dan yang masyhur dari Ahmad. Madhab Malik Asy-Syafi'i yang masyhur dari Ahmad dan jumhur ulama. Ya, memang benar pernah Rasulullah SAW menunda salat asar hingga masuk waktu maghrib, sehingga Nabi melaksanakannya setelah maghrib. Ya, salat asar dengan salat maghrib. Tetapi hukum tersebut yaitu pada perang Khandaq, pada perang Ahzab. Ya, tetapi hukum itu menurut jumhur mansukh. Menurut jumhur hukum tersebut, hukum yang ditunjukkan amalan Nabi pada perang Khandaq, pada perang Ahzab, ya, karena kondisi yang menuntut sehingga Nabi terpaksa sholat asarnya setelah maghrib, setelah terbenam matahari. Nah, hukum itu menurut jumhur mansukh, telah terhapus. Nah, di sini, nah, ana akan nukil keterangan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, ya, ini pada jilid 22, ya. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan, adalah Rasulullah SAW menunda salat asar pada perang Khandaq lantaran tersibukkan oleh jihad melawan kuffar. Perang Khandaq dia disebut perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena bangsa-bangsa Arab yang ada di sekitar Madinah bersekutu, bersekongkol untuk, ya, menghabisi Nabi dan kaum mukminin, Nabi Asam dan kaum mukminin sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Ya. Gabungan hizb kufar. Nah. Itu kekuatan terbesar yang ada pada kalangan orang kafir karena mereka bersekutu semua di situ. Nah, tidak pernah terkumpul kekuatan sebesar itu sebelumnya dan setelahnya untuk menyerang Nabi alaihi wasallam. Disebut perang Khandaq karena pada perang itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang berasal dari asalnya dari Persia, Faris Persia, dia mengusulkan ide yang dia ketahui dari cara berperangnya orang Persia, yaitu membuat khandaq, membuat parit. Nah, di sebelah utara, bagian utara. Nah, di sana dia buat parit yang dalam dan lebar, sehingga Ahzab yang datang tidak bisa berbuat apa-apa. mereka hanya bisa mengepung tetapi tidak bisa menyerang. Pada perang itu ya, yang terjadi hanya panah memanah saja, saling memanah ya, saling melemparkan panah. Dan di situ qadarullah Sa'd bin Mu'adz pimpinan Ansar terkena lengannya dan mati karenanya. Setelah perang usai, yang dengan kematiannya aras Allah Subhanahu wa taala bergetar dengan kematian Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kabar Nabi dalam hadis yang sahih. Nah, dan sedikit perang yang terjadi pada perang Khandaq, pertempuran sedikit terjadi ketika Amr bin Abdud bersama Ikrimah bin Abi Jahl mencoba masuk ke tempat yang sempit. Ada sedikit tempat yang sempit di samping, di sisi gunung Salak, Jabal Salak. Ya, di situ mereka mencoba masuk beberapa orang, tapi keluar Ali bin Abi Thalib membawa beberapa sahabat menghadang mereka. Kemudian terjadi perang tanding satu lawan satu antara Ali bin Abi Thalib dan Amr bin Abi Ud, yang dikenal sejak masa jahiliyah sebagai orang yang paling kuat, orang terkuatnya Arab. Ya, orang terkuatnya Arab yang tidak terkalahkan Amr bin Abi Ud. Tapi pada perang itu dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib sehingga mereka buyar ketakutan. Ikrimah bin Abi Jahl dan yang lainnya buyar lari kembali ke posisinya. Nah, hanya yang terjadi, tapi memang kondisi genting sekali ya, siasat berjalan ya, pengkhianatan Bani Quraidah sehingga hampir bisa di Madinah, hampir bisa dimasuki dari arah Bani Quraidah ya, yang itu mereka adalah sekutunya Sa'd bin Mu'adz. Nah, tapi kemudian Nabi juga dengan siasat berhasil mengutus seseorang yang berhasil mengelabui mereka sehingga persatuan mereka pecah. Nah, ya, yang tapi kondisi genting kan. Nah, sampai-sampai itu akibatnya apa? Nah, akibatnya Nabi SAW menunda sholat asarnya sampai masuk maghrib, saking gentingnya kondisi. Karena kalau mereka berhasil masuk, wah luar biasa sudah, kekuatan serdegara. Nah, itulah sebabnya dibuat Khandaq, jadi dicegah supaya tidak bisa masuk ke Madinah, tidak bisa menyerang. Nah, sampai datang pertolongan dari Allah SWT, datang angin yang kencang yang meruntuh, merobohkan kemah-kemah mereka dan membanting periuk-periuk mereka, dan alhamdulillah mereka akhirnya tidak bisa bertahan, akhirnya pulang. Nah, ya, baik, ini perang Khandaq, jadi memang genting sekali. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, setelah usai perang Khandaq, setelah ini kita tidak akan diserang dan kita yang akan menyerang. Artinya dengan tidak berhasilnya mereka menghabisi kaum muslimin pada perang Khandaq, itu bukti bahwa mereka tidak akan bisa. Karena itu sudah kekuatan terbesar yang pernah terkumpul. Oleh karena itu kata Nabi, setelah ini kita yang menyerang mereka, bukan mereka yang menyerang. Nah, ya, kemudian Bani Quraidah diberi hukum berdasarkan hukumnya Sa'd bin Mu'adz, sekutu mereka. Dan Sa'd bin Mu'adz memang memohon kepada Allah agar lukanya tidak darahnya tidak tersembur, minta supaya ajalnya diperpanjang sampai matanya disejukkan dengan Bani Quraidah. Dia yang ditunjuk oleh Nabi untuk memutuskan hukum, dan memutuskan hukum mereka di Na'am yang sudah balik dibunuh. Nah, ya. Setelah itu, setelah hukum itu ditetapkan oleh Mu'adz, darahnya muncul, lukanya muncurkan darah, kemudian dia mati. Dan aras Allah SWT bergetar dengan kematiannya. Nah, itu gambaran perang Khandaq. Jadi mengerikan sekali perang Khandaq itu. Sampai-sampai itu tadi, Nabi sampai-sampai tidak sholat asar hingga terbenam matahari. Ya. Nah, kemudian turun kata Ibnu Taimiyah, turun ayat surat Al-Baqarah ayat 238. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Jagalah oleh kalian salat-salat kalian, salat-salat fardu kalian, dan salat al-wusta, salat asar kalian. Nah tadi pada penonton yang tertunda waktunya salat apa? Salat asar, itu yang disebut salat wusta. Turun ayat, ayat ini. Jagalah salat-salat kalian, dan salat wusta itu salat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah menegakkan salat untuk Allah dengan na'am, dengan khusyuk, penuh ketaatan kepada Allah. Nah, kata Ibn Taimiyah telah benar sabda dari Nabi SAW bahwa salat usta itu adalah salat asar. Salat usta adalah salat asar. Nah, pada hadis, yaitu pada hadis Ali. Ali radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dalam Sahih Muslim, ya, kata Rasulullah SAW, يوم الأحزاب pada hari terjadinya perang Ahzab, perang Khandaq, shagaluna anis salatil wusta, shagaluna anis salatil wusta, mereka menyibukkan kami dari salat wusta, dari salat wusta, salatil asr, kata Nabi, shagaluna anis salatil wusta, salatil asr. Nah, ini nas dari Nabi bahwa salatil wusta adalah salat asr, karena kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah bersabda pada hari perang Khandaq, perang Ahzab, syagaluna anis salatil wusta salatil asri, mereka telah menyibukkan kami dari pelaksanaan salat wusta salat asar. Mala Allahu kuburahum bin nar, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara, kata Nabi, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Semoga Allah, ya, membakar rumah-rumah dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Kata Ali, "Tsumma shallaha bainal isha'aini bainal maghrib wal isha'." Kemudian Nabi mengqadanya, melaksanakannya bainal isha'ain, antara dua isya, yaitu antara maghrib dan salat isya, antara waktu maghrib dan waktu isya. Jadi setelah waktu maghrib beliau mengqadanya. Nah, ini adalah Muslim. Pada Sahih Al-Bukhari, pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, datang hadis yang sama riwayat Jabir bin Abdullah. Sahih Al-Bukhari riwayat Jabir bin Abdullah. Kata Jabir bin Abdullah, "Ja'a Umar yawm al-Khandaq." Datang Umar bin Khattab pada hari perang Khandaq menemui Rasul, "Faja'ala yasuddu kuffar Quraisy." Maka Umar mencaci maki kufar Quraisy, wayakul, dan dia mengatakan, Umar mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma sallaitul asra hatta kadat asy-syams an taghib, ma sallaitul asra, aku tidak salat asar hatta kadat asy-syams an taghib, hingga hampir saja matahari terbenam." Berarti Umar masih sempat salat sebelum matahari terbenam. Ini laporan Umar kepada Nabi. Ya, hampir saja aku tidak sholat asar. Ya, aku tidak sholat asar sampai matahari hampir terbenam. Nah, faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjawab, menanggapi ucapan Umar, "Wa ana," kata Nabi kepada Umar, "wa ana," dan saya, "wallahi, demi Allah, ma sallaituha ba'di," aku belum melaksanakannya sekarang. Kalau Umar sudah sholat, ya, nanti terbenam baru sholat, kata Nabi, sedangkan sementara saya demi Allah belum sholat. Fanazala ila budhan, kemudian Nabi turun ke tempat disini disebut budhan, fatawaddo'a, kemudian Nabi wudu, wa sallal asra, dan sholat asar, ba'dama ghabatis syams, setelah matahari terbenam. Tsumma shalla al-maghriba ba'daha. Kemudian barulah Nabi salat maghrib setelahnya. Jadi salat asar dulu kemudian salat maghrib. Nah, ini yang terjadi, ya, pada berkondang. Nah, jadi sholat asar itu sholat usho itu yang tertunda ya pada Nabi Rasulullah. Dan juga kita dengar hadisnya. Nah, jumhur mengatakan dengan turunnya ayat hafidhu ala salawati salatil usho, jagalah salat-salat fardu kalian dan salat usho itu salat asar. Ayat ini menghapus hukum yang ada pada amalan Nabi Rasulullah pada perang Khandaq. Sehingga itu tidak bisa ditiru, kata jumhur. Amalan Nabi pada perang Khandaq itu tidak bisa ditiru. Karena terhapus dengan ayat hafidhu ala salawati salatil wusta. Nah, oleh karena itu, jumhur tidak membolehkan menunda sholat saat peperangan berlangsung. Bagaimanapun kondisinya, ya, menurut jumhur tetap sholat. Ya, sholat. Naam. Sesuai dengan kondisi. Sambil melonjak, melompat, menebak, mengelak, membelakangi kiblat, sambil berlari dan seterusnya. Nah. Baik. Ini tadi jumhur ya. Malik, Syafi'i, yang maksud dari Ahmad. Kemudian Ibnu Taimiyah menukil. Ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan dibolehkan, dipersilahkan memilih. Ada kebebasan memilih pada kondisi seperti itu. Sholat pada waktunya atau menundanya. Sholat pada waktunya atau menundanya bisa memilih. Ini riwayat lain dari Ahmad. Kemudian yang ketiga, mazhab Abu Hanifah menyatakan perang diselesaikan dulu. Ya, lalu sholat di luar waktu. Tuntaskan dulu perang. Ya. Kondisi aman, tenang, baru sholat, ya, meskipun di luar waktu. Ini dari Abu Hanifah. Nah, jadi tampaknya Ibn As-Sa'di rahimahullah, sebagaimana di matannya, beliau mengikuti pendapat siapa? Ketika beliau tidak membolehkan menunda sholat secara sengaja, tidak ada udzur atau ada udzur, kecuali dengan niat menjamak sholat, tidak ada udzur menjamak. Berarti tampaknya beliau tidak membolehkan meskipun udzur, siddatul khauf yang sangat. Itu mengikuti pendapat jumhur. Nah, dan memang demikian kita akan pelajari nanti pada bab yang akan datang, yaitu pada bab salatul khauf. Di sana Sa'di mengatakan demikian. Ya, jadi salat pada waktunya ya dengan sesuai kemampuan apa daya kita akan pelajari nanti. Nah, adapun murid beliau yaitu Ibnu Utsaimin rahimahullah, murid As-Sa'di yaitu Ibnu Utsaimin. Al-Utsaimin rahimahullah, beliau sependapat dengan pendapat yang lain yang membolehkan menunda sholat dengan alasan jihad yang sangat genting dan menakutkan sehingga tidak bisa mengerjakannya sama sekali dengan cara apapun, ya, tidak bisa melaksanakannya sama sekali dengan cara apapun. Karena kondisi yang sangat menakutkan. Nah, ini kita mungkin sulit membayangkannya karena kita belum pernah perang jihad. Tapi ini bisa diketahui oleh orang yang terlibat dalam perang. Karena kondisi yang sangat genting, orang menyabung nyawa dalam perang. Nah, antum bisa bayangkan, bisa konsentrasi juga. Hah? Yang sana menebak, anak panah di sana, lewat di kepala, lewat di samping, loncat, mengelak, di sana ada yang menebak di belakang, menghindar. Antum bisa bayangkan, bisa konsen kan dalam kondisi seperti itu. Ini betul-betul berkecamuk hebat, genting sekali. Nah, menyabung nyawa, penentuan. Nah, menang atau kalah. Nah, ini yang Ibn Al-Faymin, dalam kondisi seperti ini tidak mungkin. Ya, dalam kondisi tidak mungkinkan sholat dengan cara bagaimanapun tidak bisa. Ya. Ya, kata Ibn Al-Faymin, karena jika sholat dengan kondisi demikian, dia tidak tahu apa yang dia usapkan, apa yang dia kerjakan. Hah? Nah, sholat dengan kondisi siddatul khuf seperti itu, dia tidak konsen, tidak khusyuk, dia tidak tahu apa yang dia usapkan, apa yang dia kerjakan. Dikarenakan dia sedang berjuang menyabung nyawa. Nah, kata Ibn Al-Faymin, itulah sebabnya Nabi alaihi salatu wassalam menunda salat asar hingga keluar waktunya pada perang Khandaq. Dalilnya Nabi mengatakan pada hadis tersebut, sudah kita lewati hadis Ali bin Abi Thalib, syaghaluna 'anil salatil wusta. Nabi mengatakan apa? Syaghaluna 'anil salatil wusta. Mereka telah menyibukkan kami dari pelaksanaan salat asar. Berarti Nabi betul-betul telah, pikirannya itu terkuras, tersibukkan betul. Ya, benar-benar tersibukkan dengan perang tersebut sehingga tidak bisa salat, tidak bisa konsentrasi salat. Nah, karena sangat genting dan menakutkan seperti sudah ya digambarkan tadi, anak beri gambaran ya secara singkat tentang suasana pada perang Khandaq. Nah, kata Ibnu Qayyim, perang Khandaq itu terjadi pada tahun kelima Hijriah. Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriah. Nah, sebelumnya, sebelum perang Khandaq, pada tahun keempat, pada tahun keempat Hijriah, pada tahun keempat Hijriah meletus perang Zatul Riqa', perang Zatul Riqa' namanya. Pada perang itu Nabi alaihi salatu wassalam melakukan salat khauf. Melakukan salat khauf, ada tata caranya kita pelajari nanti pada bab salatul khauf. Bagaimana tata cara perang pada kondisi perang, pada kondisi khauf ketika perang. Nabi sudah melakukan tata cara perang khauf pada kondisi perang, pada perang Zatul Riqa' itu pada tahun keempat Hijriah, tahun sebelumnya. Nah, pada perang Khandaq, yaitu tahun kelima, tahun setelah itu, ternyata Nabi ya tidak melakukan tata cara itu ya, karena kondisi yang kita dengar yang sangat genting tersebut, justru ditunda salat asarnya sampai masuk waktu maghrib. Ya, lantaran kondisinya sangat genting dan menakutkan ketika waktu ini. Nah, kemudian dalil yang menguatkan, setelah datang pula akhar dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, tombaknya dalam. Dari Anas bin Malik dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallak. Secara muallak, muallak artinya sanadnya dibuang langsung kepada Anas bin Malik dengan sirat, dengan lafaz periwayatan yang tegas bahwa Anas berkata, kata Anas, hadartu inda munahadati hisni tustar, hadartu, aku hadir inda munahadati hisni tustar, ketika penyerangan terhadap benteng Tustar, inda idha'atil fajri, inda idha'atil fajri, ketika fajar menyingsing ya, ketika terbit fajar, yakni waktu pelaksanaan salat fajar. Jadi penyerangan untuk membuka benteng Tustar itu dilakukan pada saat fajar terbit, waktu salat fajar. Wastadda isti'alul qital, wastadda isti'alul qital, dan perang meletus dengan sengit sekali. Ya, falam yaqdiru 'alas salati. Kemudian mereka, para sahabat dan kaum mukminin yang tergabung pada pasukan tersebut, tidak mampu melaksanakan salat. Falam nusalli, kata Anas bin Malik, falam nusalli, maka kami tidak salat illa ba'da irtifa'in nahar. Illa ba'da irtifa'in nahar, kecuali setelah matahari tinggi. Ya, sudah mulai siang. Ya, matahari sudah meninggi, sudah keluar waktu. Fasallainaha, maka kami pun melaksanakan salat subuh. Wa nahnu ma'a Abi Musa, dan kami bersama Abu Musa, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Beliau amir, amir perang mereka ketika itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Fakutiha lana, maka kami diberikan kemenangan oleh Allah SWT, berhasil menaklukkan benteng Tustar. Nah, perang tersebut, penaklukan benteng Tustar itu terjadi pada tahun ya, pada tahun 20 Hijriah, pada masa khilafah Umar. Pada masa khilafah Umar, tahun 20 Hijriah. Nah, sebagaimana diterangkan dalam Fathul Bari Ibnu Rajab Ibnu Hajar, menukil dari Khalifah bin Khayyab dalam tarikhnya bahwa itu pada tahun 20 Hijriah, itu pada masa Khilafah Umar. Nah, Tustar itu di mana? Tustar itu kata Ibn Hajar min biladil ahwal, termasuk dalam negeri-negeri Ahwaz. Ahwaz itu di wilayah Irak. Di wilayah Irak. Nah, berarti ini termasuk ya rentetan dari penaklukan Persia. Nah. Ya. Nah, upaya penaklukan Persia dan Romawi kan sudah dirintis, dimulai, bahkan sudah mulai sejak masa Khilafah Abu Bakar Siddiq. Nah, dan yang dijadikan sebagai amir, amir am, artinya amir tertinggi adalah Khalid Ibn Walid. Pertama diutus ke Persia, dan sudah banyak kota yang dibuka, kekuatan Persia sudah runtuh. Nah, komandan-komandan jagoan-jagoannya tersisa sedikit. Nah, dan sudah hampir kalah sebenarnya, cuma karena bersamaan memang Abu Bakar As-Siddiq mengirim dua pasukan terpisah-pisah. Beberapa pasukan dengan komandan masing-masing terpisah-pisah di Romawi, dikirim ke Syam untuk menaklukkan Romawi di Syam. Nah, dikirim terpisah-pisah masing-masing. Nah, berperan di tempat yang mereka tuju. Namun kemudian pasukan Romawi, ya, pasukan Romawi mereka mengumpulkan kekuatan terbesarnya, ya, ratusan ribu. Nah, sampai 200 ribu pasukan. Nah, untuk menghabisi, menghancurkan mereka satu kali di Yarmuk namanya, di Yarmuk. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk meninggalkan Irak. Untuk meninggalkan Irak, membawa pasukannya, mayoritas pasukannya untuk membantu Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang memimpin di Syam adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, dan Khalid bin Walid diutus ke sana secepat mungkin. Harus bisa sampai sebelum Yarmuk, perang Yarmuk pecah. Nah, sehingga Khalid bin Walid melintasi jalan yang tidak dilalui orang. Nah, yang tidak ada air di sana. Nah, sehingga bisa cepat sampai. Dan Allah SWT mudahkan sampai di sana. Kemudian meletus perang tersebut. Ya, ada perang Yarmuk. Dan di situ, sebelum perang meletus, datang surat bahwa Abu Bakar wafat. Nah, dan Khalid bin Walid dicopot dari jabatannya oleh Umar bin Khattab, diganti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi itu dirahasiakan oleh Khalid sampai perang selesai. Baru kemudian dikabarkan kematian Abu Bakar dan pencopotannya, karena khawatir perangnya nanti gagal. Setelah menang baru bisa disampaikan. Jadi akhirnya tertunda penaklukan Persia secara utuh gara-gara ini. Kemudian Khalid bin Walid sibuk membantu Abu Bakar di Syam. Akhirnya di sana yang tadinya negeri-negeri yang sudah jatuh di sana di Persia. Nah, pada berkhianat dan kembali Persia kembali menjadi kuat. Nah, jadi penaklukan itu belum selesai akhirnya. Dilanjutkan pada masa Umar. Ini tadi. Nah, pada masa Umar lanjut. Nah, jadi selesainya itu semuanya penaklukan Persia dan Romawi semuanya pada masa Umar. Nah, diantaranya Tustar ini pada tahun 20 Hijriah. Nah, yang ada di wilayah Romawi yang kita dengar ceritanya. Sampai sahabat menunda sholat subuhnya. Nah, di Tustar ini yang diceritakan ada cerita hikayat bahwa ya, Abu Musa al-Asy'ari menemukan ada mayat di dalam. Nah, yang masih awet. Kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab dan Umar mengatakan itu Nabi Daniel. Nah, kemudian dikuburkan dengan cara dirahasiakan supaya tidak ketahuan kuburannya. Nah, karena mereka mengambil barokah dari. Nah, Nah, selain asar Anas bin Malik ini, ya selain meriwayatkan asar Anas bin Malik, juga pada bab tersebut Al-Bukhari menukil pendapat, ya, meriwayatkan dari Maqful. Nah, Maqful dan Al-Auza'i yang berpendapat dengan pendapat ini. Jadi ini amalan sahabat Abu Musa Al-As'ari bersama Anas bin Malik yang kita dengar pada perang penaklukan Benteng Kustar. Kemudian Maqful, Maqful, ya, dan Al-Auza'i. Nah, ini berpendapat bolehnya, nah, menunda sampai keluar waktu jika memang kondisi sangat menakutkan sehingga tidak bisa sholat, nah, tidak bisa konsentrasi sholat karena sangat menakutkan perang yang terjadi menyambung nyawa. Ucapan Al-Auza'i diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dinukil Al-Bukhari, kata Al-Auza'i, in kana tahayya al-fath, jika memang kemenangan sudah di depan mata, kemenangan sudah di depan mata, walam yakbiru ala sholati, dan mereka kaum muslim pasukan tidak sanggup, tidak mampu untuk melaksanakan sholat pada saat itu, ya, sallau ima'an, mereka melaksanakan sholat dengan isyarat, kullum ri'in linasti, masing-masing sholat sendiri, tidak berjamaah, masing-masing sholat sendiri, masing-masing menyambung nyawa dan sholat sendiri-sendiri. Fa'illam yakbiru ala ima', jika mereka tidak bisa sholat meskipun dengan isyarat, akhtaru sholata, mereka boleh menunda sholat hatta yang kasifal qital, sampai perang selesai, au ya'manu, atau sampai mereka aman. Ini ucapan Al-Uzai. Nah, karena itu Ibn Uthaymin rahimahullah mendukung pendapat ini. Nah, mendukung pendapat ini, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Selamat menikmati.